Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap Mutarimah al-Ajrumiyah. Setelah kita menyelesaikan pembahasan masalah ataf, dan sudah kita ketahui bersama bahwasanya ataf terbagi menjadi dua. Ataf nasakh sama ataf bayan. Adapun ataf bayan, barakallahu fikum, hafizakumullah, dia sebenarnya menyerupai na'at, namun ada perbedaan sedikit. Kalau na'at, na'am itu mustaq, kemudian adanya mu'awal bil mustaq. Tapi kalau yang namanya ataf bayan, dia adalah jamid. Paham ya? Jamid. Sehingga kalau yang namanya jamid, itu alladzi la yu'khadh min ghairihi. Jamid itu yang tidak diambil dari yang lainnya. Kalau mustaq alladzi yu'khadh min ghairihi, mustaq itu pecahan, yang dipecahkan dari yang diambil dari yang lainnya. Seperti qatilun dari qatlan, daribun dari darban, karena sumber yang menurut pendapat yang rajih yang kuat sumbernya itu dari masdarnya, bukan dari fi'il madhinya. Paham ya? Jadi kalau tanya madrubun, mana sumbernya? Darban. Kembali ke masdar semuanya. Daraba, darban. Yadribu, darban. Daribun, darban. Kembali ke situ semuanya, karena masdar sumber. Masdar itu artinya adalah sumber. Adapun ataf nasakh sudah kita lewati, yang sahih ada berapa jumlahnya? 4. Ataf nasakh berapa jumlah hurufnya? 4. Ataf huruf ataf. Huruf ataf. Yang sahih ada berapa? 10. Yang sahih 10 itu masih dimasukkan imannya. 7. Jangan tambur-tambur, jawazim sendiri, nawasib sendiri, kita enggak bahas itu lagi. Wa huruful atfi asharatun, huruf ataf kita ada 10. Itu karena masih dimasukkan imma. Yang pendapat yang sahih, imma ada harfu tafsil, berarti berapa jumlahnya? 9. Sebutkan. Allahu fa'utun ha'aw ambal la lakin hatta. Ulangi. Allahu fa'utun ha'aw ambal la lakin hatta. Masih ada yang kurang. Ulangi. Apa? Nah, mudah sekali. Al-waw fa'u thumma aw am balla lakin hatta. Udah, 9. Ingat-ingat ya. Berikutnya. Qala al-mu'allifu rahimahullah babu taukid, bab seputar taukid. Taukid ini adalah masdar. Naam, dari akkada yu'akkidu, dari wakkada yu'akkidu taukidan. Dari kata apa? Naam, wakkada yu'akkidu atau yu'akkidu. Naam, ahsan. Wakkada yu'akkidu taukidan. Adapun akkada yu'akkidu ta'kidan. Naam. Karena sebagian ada yang menyebutkan ta'kid maknanya taukid, tapi yang barakallahu fikum masyhurnya yang datang dalam Al-Qur'an adalah taukid, lafaz taukid. Kan itu ya. Iya kan? Ada enggak dalam Al-Qur'an? Ada enggak dalam Al-Qur'an taukid? Kata taukidiha ada enggak? Ada kan? Naam, barakallahu fikum. Jadi khulasannya, kesimpulannya, barakallahu fikum, taukid adalah masdar yang maknanya penguat. Nah, karena di sini nanti ada tiga rukun, ada taukid, ada muakkid, ada muakkad. Taukid itu adalah penguat, muakkid yang menguatkan, muakkad yang dikuatkan. Namun taukid itu sendiri terbagi menjadi dua, taukid lafzi dan taukid maknawi. Taukid lafzi yang paling mudah sudah. Taukid lafzi itu paling mudah. Paham ya? Kenapa paling mudah? Karena taukid lafzi masuk pada fi'il, masuk pada huruf, masuk pada isim, masuk pada jumlah, pokoknya semua lengkap kalau taukid lafzi. Kenapa? Karena taukid lafzi itu sekedar mengulangi lafaz yang pertama dengan lafaz yang sama. Hal anta talibun? Na'am, na'am. Nah, na'am yang kedua taukid. Hal anta sarikun? La, la. La yang kedua taukid. Paham ya? Hal ja'a zaidun? Hal ja'a zaidun? Hal ja'a zaidun kedua apa? Taukid. Ja'a, ja'a zaidun. Ja'a yang kedua taukid. Ja'a zaidun, zaidun. Zaidun yang kedua Taukid. Jadi taukid itu masuk pada huruf, masuk pada fi'il. Taukid apa nanti? Lafzi ya. Taukid lafzi masuk pada huruf, masuk pada fi'il, masuk pada isim, masuk pada jumlah. Apa maksudnya ya? Nah, paham belum? Jadi taukid lafzi itu cuman ibaratun an i'adatil lafzil awal bi'ainih. Ibaratun an i'adatil lafzil awal bi'ainih. Sebuah ungkapan tentang apa? Tentang mengulangi lafaz yang pertama dengan lafaz yang sama. Paham ya? Hal ja'a Zaidun Zaidun? Zaidun yang mana taukidnya? Kedua. Paham ya? Hal anta talibun? Na'am, na'am. Taukidnya yang mana? Na'am yang mana? Yang kedua. Paham ya? Hal anta sariqun? La, la. Mana taukidnya? La yang kedua. Paham ya? Mudah sekali. Nah, jumlah isminya juga bisa lah. Muhammadun qa'imun, Muhammadun qa'imun. Nah, Muhammadun qa'imun yang kedua itu apa? Sebagai taukid jumlah. Jadi taukid lafzi itu bebas. Yang jelas antum mengulangi lafaz yang pertama dengan lafaz yang sama taukid lafzi. Nah, taukid ma'nawi baru dihafal lafaz-lafaznya, enggak boleh sembarangan. Kalau tauhid ma'nawi ini, taukid ma'nawi ini nanti barakallahu fikum, nah ada lafaz-lafaz tersendiri seperti na barakallahu fikum kulluhu nafsuhu ainuhu ajma'in. Ajma'un, paham ya? Na barakallahu fikum akta'un wa absa'un wa abta'un. Itu nanti akan kita lewati semuanya. Yang jelas tauqid maknawi dihafal lafaz-lafaznya. Tauqid lafzi tinggal apa? Ngulangnya sudah selesai. Karena tauqid lafzi paling mudah, ya enggak? Intinya tauqid lafzi itu i'adatul lafzil awal bi 'ainih ay bi mislihi. Paham ya? Mengulangi lafaz yang pertama dengan yang semisalnya. Baik, sama persis yang diulangi itu. Ja'a, ja'a Zaidun. Zaidun fa'il untuk ja'a yang mana? Ja'a, ja'a Zaidun. Zaidun fa'il untuk ja'a yang mana? Al-awwal. Yang kedua fa'ilnya mana? Ja'a, ja'a Zaidun. Ja'a yang kedua fa'ilnya mana? Ja'a. Ja'a, ja'a Zaidun. Zaidun fa'il untuk yang mana? Nah, barakallahu fikum, perhatikan baik-baik. Apa? Ja'a, ja'a Muhammadun. Muhammadun fa'il untuk yang mana? Antum, yang ini atau yang ini? Ini. Allah Ustaz. Rasanya itu yang ini, yang pertama atau yang kedua? Enam. Maksudnya Muhammad itu fa'il untuk ja'a yang pertama atau yang kedua? Yang pertama. Yang kedua fa'ilnya mana? Pertanyaan itu. Enggak. Antum? Enggak ada. Innama utiya bihi min ajli ta'kidil na barakallahu fikum lafdil awal. Hanya saja didatangkan dalam rangka untuk memperkuat lafaz yang pertama saja. La yatajil fa'il wala ayy syai'. Enggak butuh apa-apa. Paham ya? Enggak butuh fa'il wala syai'. Jadi ja'a, ja'a Muhammadun, Muhammadun fa'il untuk ja'a yang pertama. Ja'a bagaimana yang kedua? Taukid dulu aja. Wa taukid al-mabni mabniun sulalu. Paham ya? Kita aja. Nah, contoh yang lain. Ja'a Muhammadun, Muhammadun. Nah, fa'ilnya Muhammadun yang mana? Pertama. Yang pertama. Yang kedua sebagai apa? Taukid saja. Paham ya? Bukan fa'il tsani, enggak itu enggak benar. Muhammadun hanya didatangkan untuk taukid, penguat saja. Paham? Penguat saja. Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Lah lihat. Qala al-mu'allifu asabahu Allah wa taukidu darban. Dan taukid itu memiliki dua pukulan. Gitu. Iya. Gak maksudnya gimana artinya? Wataukid darban dan taukid itu memiliki dua pukulan itu. Dua macam asan. Jadi darban nau'an artinya. Paham ya? Atau darban itu kisman. Karena tidak selama-lamanya daraba yadribu memukul. Terkadang daraba yadribu artinya memukul, terkadang daraba yadribu artinya adalah na barakallahu fikum makna dari na barakallahu fikum pembagian, paham ya? Nau'an atau kisman. Terkadang daraba yadribu maknanya apa? Memberikan permisalan, daraballahu masalan. Kalau antum artikan Allah Ta'ala memukul, ya enggak tepat. Paham ya? Kemudian terkadang enam dhorob ayat ribu artinya apa? Perkalian. Isnen, darbu isnen, arba'ah. Terkadang dhorob ayat ribu artinya apa lagi? Wayadribuna fil ardi. Mereka memukul bumi itu. Atau apa artinya? Wayadribuna fil ardi. Yabtaghuna min fadlillah. Apa? Berperang. Bukan. Yusafirun. Paham ya? Yusafirun atau yamsuna? Ewa. Melakukan perjalanan. Paham ya? Naam barakallahu fikum atau melakukan safar. Naam seperti itu. Ewa naam. Ya. Termasuk perang juga masuk juga di situ. Cuman maknanya seperti itu. Jadi dorwet ribu itu maknanya macam-macam. Tergantung siyak dan konteksnya. Tergantung siyak dan konteksnya. Kita lihat. Wa tawqitu darban. Tawqit itu ada dua jenis atau dua macam. Lafdiyun wa ma'nawiyun. Naam, jadi ada dua jenis, lafzi dan maknawi. Lafziyun di sini marfu sebagai apa antum? Berasal dari mana? Darban. Naam, barakallahu fikum. Ada juga yang mengatakan dia sebagai apa? Khobar. Mutaranya buang, takdirnya huma lafziyun wa ma'nawiyun. Naam. Falafzi i'adatul lafzil awal bi'ayni ay bi mislihi. Lafzi itu adalah mengulangi lafaz yang pertama dengan yang semisalnya. Harus sama. Jadi kalau antum jaa Muhammadun Zaidun, boleh enggak gitu? Enggak boleh, harus sama. Jaa Muhammadun Muhammadun. Nah, kalau jaa hadara Muhammadun seperti ini. Jaa hadara Muhammadun, boleh enggak? Hadara sebagai taukid. Ja'a hadara Muhammadun. Nah. Kenapa enggak boleh? Karena beda lafadznya. Boleh enggak, Tom? Kenapa boleh? Lafadznya beda. Karena pakai muradif, sinonim. Kalau sinonim ya persamaan kata. Katanya beda artinya sama enggak masalah. Paham ya? Maksudnya itu mengulangi lafadz yang pertama dengan yang semisalnya, semisalnya imma semisal lafadznya atau semisal maknanya. Paham ya? Jadi antum perhatikan baik-baik ya, bi'ainah bidzati atau bimislihi. Maksudnya bimislihi itu bagaimana? Semisal dengan maknanya atau semisal dengan lafadznya. Paham ya? Qama waqafa Muhammadun. Boleh enggak? Boleh. Qama waqafa Muhammadun. Boleh karena qama maknanya waqafa. Paham ya? Jalasa qa'ada Zaidun. Boleh enggak? Boleh karena artinya sama. Jalasa qa'ada. Yang beda itu kalau memang artinya beda baru tidak diperbolehkan. Contohnya antum ngasih taukid Muhammad, jaa Muhammadun Zaidun, boleh enggak? Nah, boleh karena beda lafadznya. Kenapa? Itu Muhammad bin Zaid. Kepanjangannya Muhammad, Muhammad Zaid itu. Maksudnya gimana maksudnya? Berapa orang? Namanya Muhammad Zaid. Namanya siapa dulu? Ja'a Muhammadun. Terus namanya Muhammad Zaid. Berarti Ja'a Muhammad Zaid, Muhammad Zaid. Ya gak bisa. Karena kenapa gak bisa? Karena Muhammad Zaid satu orang. Kecuali atau Muhammad bin Zaid. Karena kalau antum di Arab sana, antum dengar Mas Mungyafi ismi Muhammad Abdurrahman Abdullah. Itu maksudnya Muhammad bin Abdurrahman bin Abdullah. Ada binnya dibuang. Paham ya? Muhammad Salim Mahmud. Mas Muhammad Salim Mahmud. Kita mungkin anggapnya satu orang. Ya enggak? Kalau orang dosa gitu kan Muhammad Amin, satu orang. Kalau sana Muhammad bin Amin. Itu. Jadi antum ditertawain kalau sana Mas Muhammad Amin. Abuk ismu Amin? Itu tanya gitu. Karena dikirain Muhammad Amin itu Muhammad bin Amin. Kalau Arab itu seperti itu. Ya kan seperti itu. Nah, jadi nah barakallahu fikum kalau disebutkan namanya panjang gitu. Mas ya akhi Muhammad Ahmad Bashir. Muhammad Ahmad Bashir. Kalau kita antum satu orang kan di Indonesia, kalau antum Muhammad bin Ahmad bin Bashir. Jadi kalau antum sebutkan nanti Muhammad Zaid itu satu orang, berarti untuk mentauhidkan harus double juga. Ja'a Muhammad Zaid, Muhammad Zaid. Paham ya? Kan itu satu orang. Jangan ujungnya saja ya. Nah, kita lihat berikutnya. Jadi ingat baik-baik ya, mengulangi lafaz yang pertama dengan yang semisalnya, ucapan semisalnya ini pun harus dirinci. semisal maknanya, semisal lafadznya, boleh dua-duanya. Mafhum? Kalau semisal maknanya beda, lafadznya apa namanya? Sinonim. Sinonim. Sawaun kana isman nahwu jaa Zaidun Zaidun, baik taukidnya itu adalah isim, yang dikuatkan itu adalah isim, seperti contohnya jaa Zaidun Zaidun, jaa fil madhi, Zaidun fa'il, Zaidun yang kedua taukid, wa taukid ala marfu' marfu'un mislahu, seperti itu. Aw fi'lan nahwu ataka ataka lahiqun ihbis ihbis. Naam, ihbis ihbis ihbis pertama, naam fi'il amr kedua taukid. Ataka ataka ataka yang kedua taukid. Itu aja. Naam, berikutnya. Aw harfan nahwu qawli la la abuhu bi hubbi basnata innaha akhadat alayya mawasiqan wa uhuda. Syahidnya la la. La yang kedua itu sebagai apa? Taukid. Taukid lafzi itu maknanya lafzi. Paham ya? Taukid apa? Lafzi. Berarti kan? Aw jumlatan atau jumlah. Nah, jadi jumlah berarti double. Kalau jumlah ya jumlah. Nahwu darabtu Zaidan, darabtu Zaidan. Nah, darabtu Zaidan, darabtu Zaidan, darabtu Zaidan pertama itu yang di i'rab. Darabtu Zaidan yang kedua taukid. Wa taukid adalah jumlah, jumlah mislahu. Atau jumlah mislahu. Paham ya? Yang jelas dia itu barakallahu fikum intinya apa? Intinya naam taukid jumlah itu ya harus mengikuti jumlah. Wal ma'nawiyyu. Nah, perhatikan ini yang baru dihafal ini. Dan taukid ma'nawi walahu alfadun ma'lumah. Taukid ma'nawi memiliki lafaz yang sudah ditentukan. Lafaz-lafaz yang sudah ditentukan, yang sudah diketahui, yang sudah ditetapkan, tidak boleh bikin sendiri. Paham ya? Tidak boleh bikin apa? Sendiri. Nah, barakallahu fikum, contohnya wa ya an-nafsu wal 'ainu. Di situ an-nafsu artinya bukan jiwa. Al-'ain bukan mata. Paham ya? Walaupun pada asalnya 'ain artinya mata, tapi di sini bukan mata nanti. Ainun mata, nafsun jiwa. Ya enggak? Tapi an-nafsu wal 'ain kalau dalam masalah tauhid ngartikannya jangan diartikan sesuai dengan katanya. Paham ya? An-nafsu artinya bukan jiwa nanti. Dengan sendirinya. Al-'ain juga artinya sama dengan sendirinya. Ja'a Zaidun nafsuhu. Zaid datang dengan sendirinya. Enggak ada yang lainnya gitu istilahnya. Jangan ja'a Zaidun nafsuhu, Zaid telah datang jiwanya. Kurang tepat. Ja'a Zaidun ainuhu, Zaid telah datang matanya. Keliru enggak? Walaupun ainun artinya mata. Ainun terkadang artinya apa? Mata, terkadang artinya apa? Mata air. Kadang ini juga. Paham ya? Naam, maknanya adalah apa? Naam barakallahu fikum, naam wahdahu. Naam barakallahu fikum seperti itu. Kita lihat. Wa kullun wa jami'un wa 'amatun wa kila wa kilta. Rinciannya pun akan kita lewatin nanti. Adapun an-nafs wal 'ain ini bisa untuk menjadi taukid mufrad juga bisa, musanna dan jamak juga bisa. Tapi kalau musanna dan jamak harus dia ngikuti timbangan af'ul. Jadi diubah an-nafs wal 'ain ini. Nah, barakallahu fikum hafizakumullah. Naam, lewat. Jadi contohnya, perhatikan dulu contohnya ya. Ja'a Zaidun nafsuhu. Ja'a Zaiduna, boleh anfusuhum. Harus jamak. Paham ya, diubah. Barakallahu fikum seperti ini. Ja'a Zaidun nafsuhu. Satu orang kan? Kalau musanna boleh juga, enggak masalah, cuma diubah. Ja'a Zaidan anfusuhuma. Paham ya? Anfusuhuma. Harus sama-sama marfu, syahidnya di sini nanti. Nah, enggak boleh keliru. Ja'a Zaidani anfusuhuma. Nah, kemudian kalau jamak bagaimana? Ja'a Az-Zaiduna anfusuhum. Paham ya? Nah, jadi apa? Yang semula mufrad nafsun, nah ketika untuk mentaukid musanna dan jamak diubah menjadi timbangan af'ul. Nafsun anfus. Paham ya? Naam, barakallahu fa'lun jadi apa? Af'ul. Mafhum? Naam. Yang ain juga sama ain. Ain juga sama. Naam, barakallahu fikum a'yunuhuma. A'yunuhuma. Ini berarti a'yunuhum. A yunuhum. Paham ya? seperti itu. Jadi ja'a zaiduna a'yunuhum. Ja'a zaidani a'yunuhuma. Paham belum? Harus ngikuti semuanya. Rafa'nya ngikuti. Kalau diganti nasab sekarang. Ra'aitu zaidan nafsahu. Ra'aitu zaidaini anfusahuma. Marartu bi az-zaidina. Marartu bi az-zaidina anfusahum. Kenapa anfusahum? Benar jamak, tapi kenapa? Kan majrur. Kenapa majrur? Karena marartu bi zaidina anfusihim. Sebelumnya bi karena ngikuti sebelumnya. Ya karena harus ngikuti, tahu kita harus ngikuti. Naam yang diikuti, paham ya? Harus ngikuti apa? Naam barak muakkadnya. Paham ya? Ini namanya muakkad namanya ini. Zaidan, Zaidun, Zaidun muakkad namanya. Yang dikuatkan. Nah ini mengikuti terus. Paham ya? Naam. Ja'a Muhammadun pakai ain. Antum ya pakai ain. Kalau mufrad dimufradkan, musana musanakan, mansub marfu majrur perhatikan. Ra'aitu Zaidan. Ra'aitu Zaidan ainahu. Ainahu. Ainahu. Ra'aitu Zaidaini. Ra'aitu Zaidaini. Harus dijam. Ewa? Ra'aitu az-zaidaini. A'yunahuma. Ada maksud. Marartu biz-zaidina. A'yunim. Paham belum atau patah? Antum. Nah, barakallahu fikum pakai nafas. Dan jamak dijamakkan mufrad musanna di musannakan. Ra'aitul muslimina. Ra'aitul muslimina. Ra'aitul muslimina anfusihim. Anfusihim. Apa? Ra'aitul muslimina anfusihim. Anfusihim. Anfusahum. Anfusahum, keliru. Paham ya? Muslimina marfu majrur mansub. Ra'aitul muslimina. Muslimina. Ra'aitul muslimina. Muslimina majrur. Ra'aitul muslimina. Apa? Muslimina apa? Muslimina. Jamak benar. Dengan ra'aitul muslimina. Musliminnya mansub atau majrur? Maful bih. Muslimina? Iya. Muslimun kan maknanya ya. Iya. Majrur. Majrur kalau ada huruf jarnya, tapi kalau enggak ada huruf jarnya mansub di situ ya, karena ra'aitu. Ra'aitu fi'il fa'il setelahnya maf'ul bih. Maf'ul bih mansub. Jamak mudzakkar salim nasabnya dengan ya tandanya. Paham ya? Ra'aitul muslimina, muslimina mansub. Wa 'alamatun nasbi aliyya niyabatan anil ini yang batu nanil, anil fathah, mansub. Paham ya? Seperti itu. Nah, anda ulangi lagi, perhatikan baik-baik. Kita lihat di sini. Wa ya'an nafsu wal'ainu wa kullun wa jami'un wa amatun wa kila wa kilta. Itu semuanya nanti kalau untuk masalah jami' sama amah, tentunya ini untuk yang jamak saja. Kalau mufrad enggak bisa. Bisa enggak mufrad? Nah. Mufrad bisa atau enggak? Ini wallah alam nanti secara zahirnya untuk yang na'am barakallahu fikum na'am mufrad juga bisa, tapi mufrad yang apa? Mufrad yang na'am sifatnya yatajazza. Karena ada mufradnya yatajazza. Yatajazza itu dalam artian tuh dia mufrad tapi bisa dibagi-bagi. Ja'a Jason, telah datang tentara. Tentara bisa enggak dibagi-bagi? Bisa. Tapi kalau na'am barakallahu fikum bisa enggak tentara bisa enggak kalau ja'a Zaidun, Zaidun dibagi-bagi? Nggak bisa. Nah kalau itu nggak bisa, jadi syaratnya nanti boleh bisa pakai itu, tapi yang sifatnya yatajazza, yatajazza itu yang masih bisa dibagi-bagi. Paham ya? Naam ja'a jaisun atau ja'al jaisu jami'uhum misalkan. Paham ya? Ya, tentara-tentara itu kan bisa dibagi-bagi tugasnya, pencar. Paham ya? Ja'al abdu na'am barakallahu fikum telah datang budak itu nafsu, budak juga bisa dibagi-bagi pekerjaannya, bukan badannya maksudnya ya. Kalau badannya kan gak mungkin. Tapi kalau ja'a zaidun, zaid secara gak langsung zaid kan orangnya. Nah seperti itu nanti gak bisa, nanti kita lihat nanti. Kita lihat aja nanti ya. Ngerti kan ya? Ja'a zaidani anfusuhuma, maksudnya nah telah datang dua zaid dengan sendirinya. Gak ada yang lainnya. Dengan sendirinya masih dengan enggak ada yang lainnya gitu loh. Apa? Gimana? Berarti dua orang jahit yang datang. Naam. Atau mengartikan ini gimana, Tom? Kita aja ya. Kita aja. Paham ya? Nah, kita aja. Yang jelas dipahami aja ya. Kalau kila dan kilta khusus. Kila dan kilta khusus yang musana saja. Kalau jamak enggak boleh. Ja'al muslimuna kilahum enggak boleh. Ja'atil muslimatu kila hunna enggak boleh. Ngam kilta hunna enggak boleh. Karena kila dan kilta khusus untuk yang musana saja. Ja'al muslimani kilahuma. Paham ya? Naam. Enggak bisa. Kila kilta khusus yang musana saja. Adapun nafsun ain mufrad bisa, musana bisa, jamak bisa, cuman syaratnya nafsun ain ini syaratnya harus dijamak. Mengikuti timbangan af'ul. Kalau musana jamak itu ngikutin. Enggak boleh ja'a zaidani nafsahuma, enggak boleh. Ja'a zaidani nafsuhuma, enggak boleh dijamak anfusuhuma. Paham ya? Mafhum fadli? Naam. Kita lihat berikutnya. Wa yajibu ittisaluha bidhamirin mutabiqin muakkad, dan harus lafat-lafat taukid ma'na ini harus bersambung dengan domir yang cocok dengan mu'akkad, dengan isim yang dikuatkan. Maksudnya bagaimana? Kalau isim yang dikuatkan itu mufrad, domir yang kembali harus mufrad. Kalau isim yang dikuatkan itu musanna, domir yang kembali ke isim yang dikuatkan harus musanna. Paham belum ini? Ini kan sama. Ja'a zaitun nafsuhu. Ha, kembali kemana ha ini? Zaid ke orang. Angfusuhum huma kembali ke zaidan. Angfusuhum hum kembali ke zaidun. Sama semuanya. Paham ya? Syaratnya harus bersambung dengan domir. Jadi kalau enggak ada domir enggak boleh. Ja'a zaidun nafsun, enggak boleh. Ja'a zaidun ainun, enggak boleh. Ja'a zaidun ainuhu, nafsuhu. Haknya itu penting sekali. Haknya itu sebagai rabit, pengikat. Paham ya? Yang kembali kepada mu'akkad. Mu'akkad itu isim yang dikuatkan. Yang menguatkan namanya orang yang menguatkan namanya apa? Apa? Mu'akkid, alatnya atau yang digunakan muatnya namanya taukid. Penguatnya namanya taukid. Paham maksudnya ya? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Nah. Kita lihat di sini nahmu contohnya, ja'al khalifatu nafsuhu aw ainuhu. Ya, telah datang pemimpin itu dengan sendirinya. Berarti enggak ada tentara di belakangnya. Enggak ada utusan, enggak ada pasukan sendiri. Aw ainuhu. Atau sendirinya. Boleh, maksudnya antum boleh ngomong ja'al khalifatu nafsuhu, boleh. Ja'al khalifatu ainuhu juga boleh. Digabung pun boleh. Digabung boleh, enggak masalah. Cuman ada syaratnya. Syaratnya boleh digabung tapi taqdimun nafas 'alal 'ain. Harus nafsu didahulukan. Ja'al khalifatu nafsuhu ainuhu. Enggak boleh ja'a al khalifatu ainuhu nafsuhu, dibalik enggak boleh. Paham? Jadi, nah barakallahu fikum yajuzul jam' baina nafas wal 'ain bisyarti taqdimin nafas 'alal 'ain. Paham? Nah barakallahu fikum. Jadi khulasahnya untuk masalah ini, boleh enggak kira-kira kalau digabung kira-kira? Boleh. Apa syaratnya? Syaratnya taqdimun nafas 'alal 'ain. Nafsunya dahulukan. Paham ya? Nah, ja'a al khalifatu nafsuhu 'ainuhu. Jangan dikasih huruf ataf. Bahaya. Kalau antum kasih huruf ataf bahaya nanti. Nah, barakallahu fikum. Kenapa bahaya? Kenapa? Ja'a Zaidun nafsuhu, boleh enggak ini? Boleh. Nah, 'ainuhu. Nah. Ini boleh dua-duanya boleh. Syaratnya taqdimun nafas 'alal 'ain. Ini harus didahulukan, harus didahulukan. Ini baru diakhirkan. Kalau antum balik enggak boleh, ja'a zaitun 'ainuhu nafsu, enggak boleh. Ini kaidah dari Arab sana sudah. Paham ya? Naam barakallahu fikum. Naam. Kemudian kenapa enggak boleh kasih ru'atof? Karena nanti rusak artinya. Rusak artinya? Rusak. Telah datang Zaid dengan sendirinya dan matanya. Iya benar. Itu enggak bohongan. Rusak enggak apa sini? Rusak. Enggak usah dikasih wawu sudah gini aja. Nah, ini sudah. Ja'a zaitun nafsuhu 'ainuhu. Artinya sama. Zaid telah datang dengan sendirinya itu aja. Benar-benar dengan sendirinya itu loh. Enggak ada di belakangnya, enggak ada embel-embelnya, enggak ada pengikutnya, sendirian. Tapi jangan dikasih huruf ataf tadi. Karena kalau antum kasih huruf ataf artinya nanti apa? Zaid telah datang dengan sendirinya dan matanya. Ya kan gitu mengartikannya dari berubah ke situ. Jadi rusak. Nah. Apa maksudnya ya? Jangan sampai keliru ya, karena ini kalau untuk masalah digabung boleh, cuman apa syaratnya tadi? Takdimun nafas alal ain, didahulukan nafasnya daripada ainnya. Kalau jamak mustana bagaimana? Sama boleh. Ja'a zaidani anfusuhum ayunuhum. Boleh. Anfusuhuma ayunuhuma. Boleh. Ja'a zaiduna anfusuhum ayunuhum. Boleh. Maksudnya ra'aitu zaidaini anfusahuma ayunahuma. Boleh. Tapi jangan ada wawu di situ. Wawunya ini yang bikin rusak maknanya nanti. Karena memang dilarang. Kita lihat. Walaka anta jema' bainahuma, dan boleh engkau menggabung keduanya bisyarti antuqaddim nafsa. Dengan syarat kamu harus mendahulukan nafasnya itu. Ingat-ingat ya. Termasuk syarat yang paling penting. Na barakallahu fikum. Tauqid makna ini harus dimudhofkan kepada dhamir. Berarti sesuatu yang semula nakirah, kalau bersambung dengan dhamir, menjadilah apa? Ma'rifah. Jadi enggak ada taukid maknawi yang nakirah. Enggak ada. Enggak ada yang nakirah ya. Nah, semuanya bersambung dengan dhamir. Kalau seandainya ada yang tidak bersambung, takdirnya nanti ada. Seperti apa? Ja'al muslimuna kulluhum ajma'un. Ajma'un taukid. Mana dhamirnya? Katanya semuanya bersambung dhamir. Takdirnya jami'uhum. Jami'uhum. Dhamir bukan? Dhamir. Maksudnya ya? Nah, barakallahu fikum. Jadi perlu diperhatikan. Mafhum insyaallah? Ya wa na'am. Wa yajibu ifradun nafsi wal ain ma'al mufrad. Dan wajib membikin nafas dan ain itu mufrad. Ingat-ingat, jangan dijamak, jangan dimusanakan. Wajib membikin nafas dan ain itu mufrad seperti itu ma'al mufrad. Ketika bersama mufrad ja'a zaidun nafsuhu. Ja'a zaidun 'ainuhu. Digabung boleh enggak? Boleh. Ja'a zaidun nafsuhu 'ainuhu tanpa wawu. Ingat-ingat. Wa jam'uhuma 'ala af'ulin, dan menjamak dua-duanya nafas sama ain itu dijamak. Jamaknya apa? Af'ulin ma'al musanna wal jama', ketika digunakan untuk menguatkan musanna dan jamak. An-nafsu anfusu wal 'ainu a'yun. Anu. Anfusun a'yunun. Paham ya? Kalau dimudhafkan tinggal dimudhafkan. Paham belum ya maksudnya? Dan wajib menjamak dua-duanya ketika bersama musanna dan jamak. Ja'a zaidani a'yunuhuma anfusuhuma. Paham ya? Atau anfusuhuma a'yunuhuma, dua-duanya. Mafhum insyaallah ya? Itu nanti ada tersendiri. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, ada fungsinya tersendiri. Paham ya? Nah, fungsinya tersendiri nanti untuk jamak. Kalau untuk musanna enggak boleh. Kuluhuma enggak boleh. Jami' nanti ada jami'uhum atau ajma'un. Paham ya? Nanti pembahasannya nanti. Lalu lihat dulu. Taqul ja'a zaidani anfusuhuma au a'yunuhuma. Maksudnya boleh antum milih, ja'a zaidani a'yunuhuma boleh, ja'a zaidani anfusuhuma juga enggak masalah. Digabung pun enggak ada iskal. Digabung pun enggak ada iskal, enggak ada larangan. Ja'a zaidani anfusuhuma a'yunuhuma. Intinya syaratnya antum harus mendahulukan anfus daripada a'yun itu kalau mau digabung. Wa ja'a zaiduna anfusuhum au a'yunuhum. Mafhum? Ya, na'am. Khulasanya, kesimpulannya, an-nafsu wal ain fungsinya bisa untuk menguatkan mufrad juga bisa, musanna juga bisa, jamak juga bisa. Namun ketika untuk menguatkan musanna dan jamak, nafsun dan ainun harus dijamak juga mengikuti timbangan af'ul. Paham ya? Anfusun, a'yunun. Paham ya? Barulah diidhafahkan kepada dhamir. Mafhum? Hewan na'am barakallahu fikum hafizakumullah. Yang jamak insyaallah taala pada pertemuan yang akan datang. Subhanallahi wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Alhamdulillahirabbil alamin.